rembulan emas tenggelam di cakrawala. Angin mati dan laut pun terdiam. Hening di sekeliling bumi, sunyi sepi mencekam. Arif dan bijaksana, yang tak habis mengerti jeritan kami tak bersuara. Nyanyian akan dapat menyusul menguat jendela hatimu, dan kau dengar rintihan kami, kau dengar jeritan kami. Mereka yang memimpin.